nyian album euy. Rek modal sorangan euy. Duit nameunang injeuman euy. Rek nyian album euy. Rek nyian album euy. Mit lebe bah eon. Si akeu si jalak suren, si pele si cangkurileung. Baturan iya uang nyen album ui. Lagu nyen sorangan dinyanyikan ku sorangan, direkam mayar sorangan, diproduksi ku sorangan, dijual ku sorangan. Lamun nges ente payu nyadi beli ku sorangan. Hayang asuh pipi ey. Hayang asuh pipi ey. Hayang disoting. Hayang disoting. Hayang disoting. Jeng emit lebe ey. Mantong dimusikan ey. Mantong dimusikan. Montong dimusikan, woi. Montong dimusikan, gak neng, woi. Nyen sorangan dinyanyikeun ku sorangan, direkam mayar sorangan, diproduksi ku sorangan, dijual ku sorangan. Lamun geus teu payu nyadi beli ku sorangan. Hayang asuh pipi euy. Hayang asuh pipi euy. Hayang disoting. Hayang disoting. Hayang disoting. Jeung emit lebe euy. Montong dimusikan euy. Montong dimusikan. Montong dimusikan euy. Montong dimusikan daneng euy. Lagu nyen sorangan dinyanyikeun ku sorangan, direkam mayar sorangan, diproduksi ku sorangan, dijual ku sorangan. Tapi lamun geus teu payu nyadi beli ku sorangan. Hayang disoting. Hayang asuh pipi. Hayang disoting. Hayang asuh pipi euy. Hayang asuh pipi. Si akeu si jalak suren, si pelek si cangkurileung. Baturan ieu uah. Asuh pipi. Asuh pipi. Asuh pipi. Mayar sorangan. Menangin geumah.